Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut Allah mudahkan kepada kita untuk bisa menambahkan pundi-pundi pahala kita, untuk bisa terus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terus membawa predikat kita sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk terus menuntut ilmu agama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama merupakan fariidhah, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Selagi kita muslim, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban menuntut ilmu agama tidak pernah lepas dari kita semuanya. Sesibuk apapun kita, setua apapun kita, umur kita masih muda, tua, kaya, miskin, wajib untuk menuntut ilmu agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang sangat besar, janji yang sangat mulia bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Rahimahullahu taala wa ra'ah, tentang sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita bahas, telah kita pelajari bersama di antara faedah-faedah yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil tatkala kita mempelajari sirah nabawiyah sebagai salah satu sebab utama bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lanjutkan, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sayyidil Khatir pernah mengatakan, "Wa aslul usulil ilmi wa anfa'ul ulumin nadhar fi siratir rasul wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam." Bahkan aslul usulil ilmi, di antara pokok pondasi ilmu agama, setelah kita belajar tauhid, fikih, tazkiyatun nufus, dan di antara unsur tazkiyatun nufus adalah dengan kita mempelajari sirah nabawiyah. Wa anfa'ul ulum, dan paling bermanfaatnya al-ulum, ilmu, ilmu syar'i, adalah an-nadhar fi siratir rasul wa ashabihi, yaitu dengan mempelajari, ya, dengan mempelajari, dengan membaca sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dengan membaca kita akan mengetahui, dengan membaca kita akan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hidup, tatkala beliau bersama para sahabatnya, bersama keluarganya, bersama masyarakatnya, bahkan bersama orang-orang kafir, bagaimana interaksi beliau dengan mereka. Ya, kita tidak akan bisa mengetahui hal tersebut kecuali dengan kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam sirah Nabi tersebut terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat banyak, terutama dari sisi hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Faman ta'ammala mathalan, barang siapa yang merenungi, mempelajari contohnya qaulillahi ta'ala fi wasfi nabiyhi, tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya. Ya, banyak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita semuanya seorang rasul. Min anfusikum, rasul tersebut dari diri-diri kalian sendiri, dari bangsa manusia. Bisa dilihat ada wujudnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat seperti manusia, makan, minum, lapar, ya, haus. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga berdagang. Ya, sehingga kita bisa melihat wujud dari rasul tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa jin sehingga kita tidak bisa melihat beliau. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangsa kita sendiri, yaitu manusia. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga makan, juga minum, juga kenyang, juga haus, juga bahkan terluka, juga bahkan sakit. Ya. Menandakan kepada kita sehingga kita tidak berlebih-lebihan kepada beliau. Tapi beliau menyembat atau menyendang gelar Ar-Rasul sehingga kita tidak meremehkan beliau. Maksud dari abduhu wa rasuluh, abd bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak berlebih-lebihan kepada beliau. Ya. Sehingga mensifati beliau dengan sifat-sifat yang tidak berhak kita sematkan kepada beliau, ubudiyah terutama. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam menyendang gelar Ar-Rasul sehingga kita tidak meremehkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, yang kasih sayang kepada kalian, harisun alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menyebarkan dakwah, memperbaiki umatnya dari kejahilan. Bil mu'minina raufur rahim, beliau juga menyemangati atau memiliki gelar raufur rahim, pemaaf. Ya, beliau memiliki sifat kasih sayang yang tinggi kepada para umatnya. Meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam dicerca, dicela, ya bahkan disebutkan dalam sejarah tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ditimpa sebuah musibah dengan meninggalnya kakek beliau, Afan, dengan meninggalnya paman beliau yang bernama Abu Talib. Ya, meskipun Abu Talib ini kafir, bagaimana kiprah beliau dalam melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para pembesar-pembesar Quraisy. Sehingga tatkala meninggalnya Abu Talib ini, beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Sedihnya bukan main Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi kesedihan beliau tatkala beliau melihat Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mengajak Abu Talib untuk bisa bersyahadat. Tatkala Abu Talib ini sakit, yang sakitnya itu menjadi pengantar beliau dalam kematiannya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Talib di kediamannya. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamarnya, ternyata di sana sudah ada Abu Jahal dan temannya. Ya, beliau masuk ke dalam dengan tujuan ingin mendakwahkan pamannya, seraya mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, yang aku akan jadikan kalimat tersebut sebagai hujjah, sebagai pegangan yang akan aku hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib ini. Kemudian Abu Jahal pun tidak tinggal diam. Ya. Seraya mengatakan, ya Abu Talib, atarghabuna an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau enggak suka dengan agamanya nenek moyangmu Abdul Muttalib? Dibuat bingung Abu Talib ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjelaskan lagi. Ya, terus menjelaskan lagi, menyampaikan untuk terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Jahal enggak diam lagi, terus menyampaikan sehingga terjadi peperangan dakwah dalam kediamannya Abu Talib. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain sehingga meninggalkan Abu Muthalib dalam keadaan kafir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi tatkala itu meninggalnya istri beliau yang pertama. Siapa istri beliau yang pertama? Khadijah. Ya, Khadijah ini diantara istri-istri Nabi SAW yang melewati fase-fase dakwah dari nol. Ya, Khadijah ini terus berkiprah dengan hartanya, berjihad dengan hartanya untuk melindungi Nabi SAW. Pada tahun itu mereka berdua meninggal dalam keadaan atau dalam waktu yang bersamaan, yaitu dalam tahun yang sama. Kemudian Nabi SAW pun bersedih, ya. Nabi SAW pun bersedih, kemudian berangkat ke negeri Taif dengan tujuan berdakwah, sehingga masyarakat-masyarakat Taif pun ikut dalam dakwah Nabi SAW. Akan tapi justru keadaan malah berbalik. Tatkala Nabi SAW pun datang ke negeri Taif, malah penduduk Taif melempari beliau dengan batu. Dilempari dengan batu, sehingga dalam sebuah riwayat mengatakan sandal beliau pun basah dengan darah beliau mengalir di bawah, di telapak kaki beliau. Kemudian beliau pun beristirahat di bawah pohon kurma milik salah seorang penduduk Taif. Kemudian datanglah para malaikat penjaga gunung kepada Nabi SAW menawarkan, "Wahai Muhammad, jikalau engkau ingin, ya, jikalau engkau berkehendak, saya akan angkat dua gunung ini," karena Taif itu dikelilingi gunung, ya. Daerah Taif itu termasuk daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh gunung. "Jikalau engkau ingin, saya akan ambilkan gunung ini dan akan timpakan kepada mereka." Ditawarkan oleh malaikat. Mungkin jikalau kita yang tatkala itu ditanya, dengan keadaan kita mentalnya sudah down, dilempari batu, mungkin kita akan mengatakan, "Lempar aja, biar habis mereka." Mungkin seperti itu. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW. Kemudian beliau SAW bersabda, "La, ya, jangan engkau lakukan itu. Fa inna qaumi la ya'lamun." Karena sungguhnya kaumku itu tidak mengetahui. Bahkan saya berharap dari mereka keluar keturunan-keturunan yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan mereka dengan suatu apapun. Yaitu di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya. Wa qauluhu, dan bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh wahai Muhammad, dalam dirimu itu terdapat perangai atau akhlak yang sangat besar. Di dalam diri Nabi SAW itu seakan menjadi cermin wujud dari adanya Al-Quran, yang menggambarkan bagaimana Al-Quran itu ada wujudnya itulah dengan adanya Nabi SAW sebagai praktek dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin minallah," maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, "lintalahum," hendaknya kamu itu wahai Muhammad berlemah lembut kepada mereka, kepada kaumnya. "Walau kunta faddal ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Jikalau engkau itu keras, kasar, ya, mudah menghardik, maka "lan faddu min haulik," nisanya mereka itu akan kabur darimu, akan pergi darimu. Jikalau engkau itu kasar wahai Muhammad dalam berdakwah, ya, tidak santun, tidak bijak, maka mereka akan kabur dari sisimu. Ya, ini faedah kepada kita semuanya. Ketika kita berdakwah, kita menasihati, maka dengan baik atau dengan kaedah uslub dakwah kita harus menyampaikan dengan cara yang baik, yang bagus, yang santun, sehingga dakwah ini akan menjadi dakwah yang menyenangkan, dakwah yang mengajak umat untuk kebaikan, ya, tanpa harus melanggar syariat. Banyak cara dalam berdakwah dengan cara yang lembut tanpa harus melanggar syariat. Wal aya wa ghairuha minal ayat, termasuk ayat-ayat yang lainnya. Kita lanjutkan. Wa ta'ammal fi sunnati ma ja'a 'anil sahabati radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi ayat, sekarang pembahasan kita adalah masalah hadis. Wa ta'ammal fi sunnah ma ja'a 'anil sahabati radhiyallahu ta'ala anhu. Dan telah datang dari sunnah yang diriwayatkan oleh para sahabat. Fi nu'tin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah beliau? Mithlu hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Semisal hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ma khuyyira Rasulullah baina amrayn. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberikan pilihan salah satu di antara dua masalah atau dua perkara. Illa akhadha aisarahuma. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengambil di manakah dua perkara tersebut yang lebih mudah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya mudah, ya. Tidak mempersulit diri, tidak mempersulit orang lain. Sehingga tatkala dihadapkan kepada beliau dua perkara, dua masalah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil yang paling mudah. Ma lam yakun ithmanna. Selagi bukan masalah atau selagi bukan hal yang membuat kita berdosa. Karena terkadang ada suatu hal yang mudah tapi itu malah berdosa. Ya, kita bisa tadi diperbolehkan memiliki suatu atau memilih suatu hal yang lebih mudah di antara dua perkara asalkan perkara tersebut tidak mengandung sebuah perbuatan dosa. Bahkan itu dianjurkan dalam syariat. Ya. Inna dina yusrun, bahwasanya agama ini agama yang mudah. Karenanya kita tatkala dihadapkan dua perkara, dipilih, suruh memilih, maka pilihlah yang paling mudah selagi bukan perbuatan dosa. Fa idza kana itsman kana 'abdan nasi ab'adan nasi minhu. Jikalau itu perbuatan dosa, pilihan yang mengundang perbuatan dosa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jauh dari perbuatan tersebut. Wa hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala Anas bin Malik mengatakan, khadimtuhu 10 sinin. Khadimtuhu sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmah membantu menjadi pelayan beliau selama 10 tahun. Jadi tatkala beliau masuk ke kota Madinah, Anas bin Malik adalah pembantu yang mulai saat itu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambilkan wudu, air wudu, menyiapkan sendal, menyiapkan kendaraan, berbagai macam pelayanan-pelayanan disiapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Anas bin Malik ini termasuk di antara para sahabat yang diberikan umur yang panjang. Bahkan diriwayatkan sampai zamannya Husain bin Ali, Anas bin Malik itu masih hidup. Itu tahun berapa Hijriah, sudah sampai puluhan. Ya, umurnya beliau merupakan di antara sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Wa wallahi ma qala li uffin qattun. Maka saya bersumpah demi Allah, selama saya berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah diberikan kata-kata uffin qattun. Uff itu sebuah ucapan yang seperti membentak, memarahi, atau bahkan menegur Anas bin Malik ini secara keras. Saya menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tapi saya tidak pernah dibentak sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis, tatkala itu Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya masih bisa dikatakan sebagai usia anak-anak, menginjak masa remaja. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Anas bin Malik ini untuk membeli sesuatu. Ana lupa riwayatnya, itu disuruh beli atau disuruh mendatangi suatu tempat. Maka Anas pun berangkat dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Anas bin Malik di pertengahan perjalanan, Anas bin Malik pun bertemu dengan teman-temannya yang masih kecil, ya. Karena Anas bin Malik tatkala itu masih muda sekali. Tatkala melihat teman-temannya main, Anas bin Malik pun main dengan mereka. Guyon, bercanda, lupa kalau disuruh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunggu lama. Kok lama Anas enggak pulang-pulang? Mana yang tak suruh ini, mana kok enggak balik-balik seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat mencari Anas itu. Ya. Kemudian ditemukan Anas bin Malik sedang bermain bersama teman-temannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Wahai Anas, apakah engkau sudah memenuhi apa yang saya minta kepadamu?" Maka Anas bin Malik pun mengatakan, "Ya Rasulullah, maafkan saya lupa." Kalau begitu, berangkatlah dan penuhilah apa yang saya perintahkan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu lama, ini pembantu ya. Pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin Jikalau itu bukan Nabi SAW mungkin sudah dimarahi. Mana aja, disuruh lama sekali gak datang-datang. Bahkan sampai Nabi SAW keluar mencari. Mencari Anas bin Malik ini untuk mungkin suatu hal yang penting. Nabi SAW pun mencari Anas untuk mencari suatu hal tersebut. Tapi Nabi SAW tetap menyuruh, berangkatlah wahai Anas dan cari apa yang saya minta. Kemudian wala qala li syai'in fa'altuhu, bahkan tidak pernah si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menegur saya, mengatakan kepada saya tatkala saya mengerjakan suatu, lima fa'alta kadza, mengapa engkau berbuat ini? Ya, seolah tidak setuju. Wala li syai'in lam af'aluhu ala fa'alta kadza. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku suatu hal yang belum saya perbuat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa kamu enggak kerjakan ini?" Ya. Tatkala Anas mengerjakan suatu, Nabi tidak pernah mengatakan, "Mengapa kau kerjakan ini? Mengapa kau kerjakan itu?" Tatkala Anas tidak mengerjakan perbuatan, tidak mengerjakan sebuah pekerjaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, "Kenapa enggak kerjain ini?" Selama 10 tahun Anas bin Malik tidak pernah mendapatkan perlakuan demikian dari beliau. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah sosok, ya, sebuah contoh yang selayaknya harus kita ikuti. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mendapati kisah-kisah tersebut dalam pembahasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala radhiyallahu taala anhu, bahkan diriwayatkan dengan riwayat Anas bin Malik sama. Kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan, yang paling suka memberi. Tatkala beliau mendapatkan pemberian, beliau langsung berikan kepada orang lain. Bahkan tatkala itu beliau pernah mendapatkan sebuah barang berharga, kemudian beliau sampaikan kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang membutuhkan barang tersebut? Karena ada orang-orang yang membutuhkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan kepada orang tadi. Wa ajmalun nas, dan beliau orang yang paling jemil, orang yang paling indah, paling tampan. Wa asja'un nas, ketampanan beliau menggiring beliau untuk menjadi orang yang paling pemberani. Ya, menjadi orang yang paling pemberani. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling bagus akhlaknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sehingga sangat wajar tatkala beliau harus menjadi orang yang paling, ya, maksimal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadits Abdullah bin Amr. Hadits Abdullah bin Amr, ya. Di situ bukan Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Amr. Itu biasanya Amru, bukan Umar. Perbedaan kalimat Umar dan Amru, kalau Umar tanpa wawu, tapi kalau Amru dengan wawu. Jadi Abdullah bin Amr, karena masih banyak orang yang membaca Abdullah bin Umar, maka salah dalam penyebutan. Riwayat hadis dalam pembahasan masalah hadis biasanya Abdullah bin Umar bukan dinamai dengan Abdullah bin Umar, tapi Ibnu Umar. Nah, tatkala antum mendapati Ibnu Umar, itu namanya Abdullah bin Umar. Tapi antum mendapati nanti Ibnu Abbas, itu juga namanya Abdullah bin Abbas. Ada yang namanya Ibnu Zubair, namanya Abdullah bin Zubair. Di sini dinamai Abdullah bin Amr bin Al-As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahisha. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang fahish, orang yang senantiasa mengucapkan ucapan yang tidak baik. Wala mutafahisha. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak mudah mengucapkan ucapan-ucapan tidak baik kepada orang lain. Beliau sangat jauh dari perkara tersebut. Wa annahu kana yaqul khiyarukum ahsanuhum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Ya, tatkala kita berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari akhlak. Karena memang kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa hadits Abdullah bin Umar. Hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an minal adra fi khidriha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling malu, ya. Minal adra, daripada wanita yang sedang dipingit di rumahnya. Maksudnya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling pemalu dalam melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan maksiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang malu. Wa kana idza karaha syai'an 'arafnahu fi wajhi. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai suatu hal, suatu perkara, suatu permasalahan, maka kita bisa ketahui dari raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang kita bisa melihat bahwasanya ada orang yang tidak suka dengan sebuah permasalahan, bisa terlihat dari wajahnya. Dan para sahabat bisa mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tidak menyukai suatu hal, bisa terlihat dari wajahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaibkan atau mencacati sebuah makanan satu kali pun, tidak pernah. Idastahahu akalahu wa illa tarakahu. Tatkala beliau suka dengan makanan tadi, beliau makan. Wa illa tarakahu. Tatkala beliau tidak suka, beliau tinggalkan tanpa memberikan komentar terhadap makanan kan tadi. Enggak suka, beliau tinggalkan. Apa makanan yang tidak disukai beliau? Dob atau sejenis kadal gurun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah dijamu oleh sahabat Khalid bin Walid tatkala itu di Mekah. Ya, penduduk Mekah itu kan, daerah Mekah itu kan daerah gurun, berbeda dengan daerah Madinah. Madinah itu daerah seperti dataran rendah yang banyak kebunnya. Jadi binatang-binatang seperti itu lebih banyak di gurun. Halal. Dob. Ya apa? Semacam biawak padang pasir. Ya. Maka tatkala itu Nabi SAW disuguhi oleh Khalid bin Walid makanan itu. Karena Nabi SAW gak pernah makan makanan seperti itu, ya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, laisa ta'amu baladi. Ini bukan makanan di daerah saya. Ya. Beliau SAW sudah lama di Madinah. Dan tatkala beliau kembali ke Mekah, belum pernah melihat makanan-makanan seperti itu. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mencacati makanan tadi. Ya, tanpa melarang Khalid, jangan makan ini. Jorok, jangan makan ini, enggak enak, jangan makan ini, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan, ini bukan makanan daerah saya, kemudian ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memakan makanan tadi. Kemudian terlanjutkan, fa inna man ta'ammala dzalika intafa'a bihi ghayatal intifa'. Maka barang siapa yang merenungi, mempelajari hal tersebut, maka dia akan memberikan atau mendapatkan manfaat dengan manfaat yang sangat besar. Ya, bagaimana tatkala kita membaca sirah nabawiyah dari akhlak, agama, tauhid, fikih, tazkiyatun nufus, kita dapati semua dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inna hadza min a'dhami ma yuqawwil mahabbata fi qalbil muslimi nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sirah nabawiyah ini akan menjadi perantara yang sangat kuat dalam menanamkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati para umatnya. Wa ziyadatul mahabbati lahu ziyadatun fil iman. Bertambahnya cinta akan bertambahnya iman. Dengan bertambahnya iman, akan berusaha mencocoki segala ibadah kita dengan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat tidak mungkin tatkala kita mencintai suatu hal, kita tidak mengikuti apa yang kita cintai. Ya, tatkala kita mencintai Nabi, ya, itu merupakan wasilah bertambahnya iman. Tatkala iman itu bertambah, maka kita akan terus berusaha mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam benci, kita akan tanjauhi. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam cintai, kita akan ikuti. Itulah konsekuensi dari sebuah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turithul mutabata wal amal shalih, yang akan melahirkan al-mutaba'ah wal-amal as-salih wa hadha min a'zami abwab wa subulil hidayah. Dan inilah yang dimaksud, ya, termasuk di antara pintu yang sangat besar masuknya hidayah kepada kita, kita semuanya. Ya, karena yang namanya hidayah kita tidak tahu. Bisa jadi dengan belajar, dengan akhlak, dengan sosial yang bagus, dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebuah pintu hidayah kepada kita semuanya. Ya, tentu yang sudah kita sampaikan kemarin, tatkala membahas masalah sirah nabawiyah ada tahapannya, ada prosesnya, yang mana kita tidak bisa langsung menginjak kepada kitab-kitab yang besar, kan, tapi ada proses kitab-kitab yang harus kita lalui dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, kitab yang pertama adalah kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir. Itu kitabnya ringkas, ya. Cuman terdapat fasal-fasalnya saja, kan, tapi belum diterjemahkan, setahu ana. Belum diterjemahkan. Di tahap yang kedua ada kitab Rohikul Makhtum karya Syekh Mubarak Furi. Itu sudah diterjemahkan. Banyak penerjemah-penerjemah Indonesia yang sudah menerjemahkan kitab tersebut. Kitab yang bagus, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Familiar insyaallah di kalangan kita. Yang ketiga adalah kitab Siratun Nabawiyah fi Dha'il Masadir Al-Asliyah. Itu sudah mulai kitab sirah yang sudah mulai tebal. Bahkan cetakan aslinya itu ada sekitar 5 sampai 6 jilid. Tapi diringkas, hanya diambil kisah-kisah yang sahih, ditinjau dari fikih, akidah, ya, muamalahnya, sehingga menjadi satu jilid tebal. Itu buat para thullabul ilmi yang ingin memperdalam masalah sirah, itu kitab yang sangat bagus, ya. Di situ dibahas kaedah-kaedah fikih, kuat fikih, usul fikih, di semua dibahas dalam kitab tersebut. Waqad dzakara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan anna lil hidayati asbaban. Bahwasanya dalam sebuah hidayah itu ada sebab-sebabnya. Muta'addidah, yang beraneka ragam macamnya. Ya. Wa turuqan mutanawwi'ah, dan jalannya pun sangat bermacam-macam tatkala hidayah itu masuk ke dalam hati kita. Wa hadza min lutfillahi bi'ibadatihi. Bi'ibadih. Dan beraneka ragam macam-macam hidayah itu masuk ke dalam hati kita, ini termasuk di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pintu hidayah dari satu pintu saja. Benar dari Al-Qur'an dan sunnah, akan tapi bab pembahasan atau cara masuknya ke dalam Al-Qur'an dan sunnah itu yang bermacam-macam. Lifawat litawafuti litafawuti uqulihim wa adhanihim wa basairihim, dikarenakan terkadang orang-orang itu memiliki tingkat yang berbeda dalam metode berpikirnya, wa adhanihim, dan cara menangkap, ya, pola pikirnya, wa basairihim, dan ilmunya. Wa dzakara min hadhil asbab ta'ammala hala wa awsafin nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna hadza sababu li hidayati ba'dinn nas. Wa dzakara min hadhil asbab, dan disebutkan dari sebab-sebab ini, ta'ammal hala wa awsafin nabi, kita bisa melihat sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menghadapi orang yang sedemikian banyak itu. Ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang para sahabat itu masih tahap awal-awal belajarnya, ada yang sudah senior. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi penengah di antara mereka. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi para sahabat yang masih baru masuk Islam, bagaimana sikap Nabi, dan bagaimana Nabi tatkala menghadapi para sahabat yang senior, bagaimana sifat sikap beliau, ya, sehingga beliau menjadi orang-orang yang paling dicintai di antara mereka. Wa anna hadza sababu li hidayati ba'dinn nas, dan ini termasuk di antara sebab yang menjadi hidayah dari sebagian orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Shalawat subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita baca, kita pelajari pada malam hari ini. Ya, kesimpulannya, karena ini masih ada beberapa pembahasan ayat yang kita tidak bahas pada pertemuan malam ini, insyaallah kita akan bahas, kita akan lanjutkan sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala di poin yang keempat, yaitu mempelajari tentang mahasinuddinil Islam, kebaikan-kebaikan agama Islam. Pembahasan masalah sirah kita cukupkan sampai di sini. Ya, insyaallah Subhanahu wa taala itu saja. Terkait masalah sirah nabawi ada tahapannya, dan kitab yang ana rekomendasikan buat antum tatkala antum ingin baca adalah kitabnya Syekh Mubarok Furi, itu sudah ada terjemahannya. Itu bagus, lengkap di situ, ringkas tapi tidak terlalu panjang lebar. Kisah-kisahnya familiar di antara kita sehingga kita bisa mudah memahami dan mempelajari kitab tersebut. Hadza wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.